بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين إمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, sungguh sangat gembira rasanya ketika kita dapat mengkaji firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita. Dan kami berharap tentunya penyampaian-penyampaian ini dapat kita fahami bersama, dan dapat pula mana-mana yang dapat diamalkan kita amalkan, walaupun mungkin terjadi sedikit perbedaan pendapat di kalangan kita dalam memahami satu-satu ayat Al-Quran. Dan tentunya ini adalah bagian daripada keindahan, bukan daripada perbedaan. Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari yang berbahagia ini, insyaAllah kita akan membahas bersama dengan Al-Ustaz yang tidak asing lagi bagi kita, Al-Ustaz Fajrul Haq, firman Allah pada surah Al-Isra ayat ke-64. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Wastafziz man istata'ta minhum bisautika wa ajlib alaihim bikhaylika wa rajlika wa sharikhum fil amwali wal awladi wa'iduhum wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Yang artinya, dan hasunglah siapa atau hasutlah siapa yang kamu sanggup di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki, dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak, dan beri janjilah mereka, dan tidak ada yang dijanjikan oleh setan kepada mereka melainkan tipuan belaka. Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, kita masih membicarakan tentang tipu daya setan. Melihat daripada ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala kembali mengawali firman-Nya dengan sebuah perintah. Ya. Kerahkanlah siapa saja yang engkau ingin kerahkan. Ajaklah siapa saja yang ingin engkau ajak dari pasukanmu. Ini menunjukkan bahwa ternyata setan itu memiliki pasukan. Bahwa setan itu memiliki bala tentara untuk menghasut manusia. Nah, kalau demikian berarti ada yang menjadi ketuanya dan ada yang menjadi bawahannya. Ada yang memimpin dan ada yang dipimpin berarti. Ya. Ajaklah mereka dengan suaramu, dengan ajakanmu, ya, dengan bisikan. Makanya kita ada mendengar istilah bisikan setan yang bisa saja menggoda. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berlindung kepadanya dari wasawisus syayatin, yaitu dari bisikan-bisikan setan, dari cara setan menggoda kita sebagai umat atau anak daripada Nabi Adam alaihi salam atau manusia. Nah, kemudian Allah mengatakan kerahkan terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukan yang berjalan kaki. Nah, kalau kita melihat pada ayat ini, tentulah kita dapat memahami bahwa begitulah luar biasanya kemampuan setan, artinya upaya setan yang begitu sungguh-sungguh untuk menghancurkan dan menyesatkan manusia. Ya. Sampai-sampai mereka memiliki bala tentara seakan-akan mereka akan berperang. Dan ini yang terkadang kita mendengar ada istilah perperangan antara yang hak dan yang batil itu tidak akan pernah berhenti sampai hari kiamat. Ya. Dan ini membuktikan bahwa ya, kita ini sedang berperang dan sedang menghadapi musuh yang nyata, ya, yaitu setan dan antek-anteknya. Boleh jadi dalam bentuk setan itu sendiri, ya, atau boleh jadi dalam bentuk manusia yang perbuatan dan tingkah lakunya seperti setan. Wasyarikhum fil amwal wal aulad. Nah, kemudian Allah menjelaskan kepada kita bahwa setan itu ya akan masuk tipu dayanya dari mana? Dari harta. Kita mengenal di dalam sejarah, bahkan di dalam Al-Quran sendiri diinformasikan kepada kita betapa banyak manusia itu yang menjadi sombong, angkuh, ujub, takabur, merasa hebat, bahkan merasa Tuhan ketika dia memiliki harta. Di dalam Al-Quran kita membaca kisah Qarun, kisah Fir'aun, ya, yang mereka itu menyombongkan harta dan kedudukan mereka. Dan kemudian Allah juga menggunakan istilah al-aulad, wal-aulad, dan anak-anak. Jadi masuk dari situ juga, ya, kesombongan itu muncul karena anak, ya, baik itu anak didik karena sudah sukses atau anak kandung sendiri yang kemudian itu menjadikan seseorang itu menjadi sombong, atau anak itu sendiri dapat melenakan dan melupakan orang tuanya. Mungkin ini pengantar dari saya, dan di studio telah hadir Ustaz kita, Ustaz Fajrul, yang tidak asing lagi mungkin akan menambahi penjelasan terhadap ini. Fadhol Ustaz. Iya, terima kasih kepada Ustaz Ardiansah. Ayat ini sangat menarik sekali. Kalau apalagi kita lihat dari tinjauan bahasa, bahasa itu juga ada kaitan getaran suara, yang mana getaran suara itu firman Allah mulai dengan wastabziz. Kata-kata huruf zai itu adalah sangat susah disebutkan. Artinya kita mengucapkannya saja tanpa bergerak itu sudah harus berhati-hati kita, kecuali yang sudah terbiasa membaca huruf Al-Quran itu dengan lancar. Dengan arti kata lain, ini memang betul-betul Allah Subhanahu wa Ta'ala mengerahkan segala upaya setan itu untuk menghasut anak-anak ataupun cucu-cucu Nabi Adam alaihissalam atau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man istata'ata itu mengungkapkan siapa saja, dalam arti kata tidak pandang bulu, arti kata tidak pandang suku, tidak pandang jenis atau kedudukannya di masyarakat. Bisautika. Nah, kata-kata bisautika ini dengan suaramu. Tapi dalam arti di sini adalah dengan bisikanmu. Artinya kita akan mengingat sejarah bagaimana Nabi Adam alaihissalam digoda oleh setan. Yang pertama kali setan itu disuruh Allah, ihbitu, artinya turunlah engkau keluar dari sorga ini. Maka ada sebuah penafsiran bahwasanya pertama kali Nabi Adam itu digoda adalah melalui dengan bisikan setan dari jarak jauh untuk menggoda Adam dengan tujuan supaya memakan buah khuldi tersebut. Tapi ada juga yang mengatakan datang langsung dengan cara melanggar perintah Allah masuk ke dalam surga kembali. Dan kedua-duanya ini adalah bisa kita pakai supaya kita ini harus berhati-hati. Contohnya saja di bulan Ramadan, memang dalam sebuah hadis dikatakan setan itu diikat, tapi belum tentu bisikannya itu mengikat. Dalam arti kata bisa ia tembus kemana saja bisikan tersebut. Bisautika. Bahkan Allah perintahkan lagi wajlib alaihim bikhailika. Bikhailika ini adalah kudamu. Dalam arti kata ini adalah menandakan kuda itu adalah kehidupan materi yang bagus, tingkat materi yang paling indah. Karena kuda itu adalah menandakan, melambangkan sebuah keindahan. Jadi setan itu selalu membisikkan dengan materi, dengan bisikan, dengan kata lain. Bahkan antek-antekmu, kalau kita sudah ikut itu berarti antek-antek lah. Bahkan tidak cukup di situ saja. Wasyarik humpil amwal. Setelah kita mencapai akan digoda itu, wal aulad, bahkan anak-anak juga menjadi cobaan. Wa'idhum. Dan selalu setan ini memberikan janji-janji. Tapi kesemuanya itu bisikan yang begitu indahnya, materi yang begitu indahnya selalu dibisikkan dalam bisikan setan tersebut kepada umat Rasulullah atau cucu Nabi Adam alaihissalam. Tapi di sini Allah memberitahukan Wa ma ya'iduhumus syaitan illa ghurura. Apapun yang datang dari sana sifatnya adalah gurur. Gurur itu dalam arti kata adalah tipu daya. Tidak ada yang betul satu pun. Itulah yang mesti kita garis bawahi di dalam kehidupan kita ini. Ketika kita disuruh Allah Subhanahu wa taala supaya tidak menghasut tapi menghasut juga, disuruh Allah Rasulullah juga jangan mendengki, mendengki juga, maka ketika kita tidak mampu melaksanakan hal itu berarti kita sudah termasuk setan itu sudah mampu dan berhasil membisikkan ke telinga-telinga kita sehingga kita tidak mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar yang dimuliakan Allah, jadi paling tidak ada dua catatan penting terhadap ayat yang kita bahas pada hari ini. Yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam dua ayat terakhir yaitu 63 dan 64 menjelaskan tentang ada semacam perintah. Di dalam ayat 63 ada kata-kata idhab, pergilah. Kemudian dalam ayat 64 ini ada empat paling tidak, waftaziz, ya, ajaklah atau hasutlah atau kerahkanlah seluruh kemampuanmu. Kemudian waajlib, ya, kerahkan siapa saja yang engkau ingin jadikan bala tentara. Kemudian yang keempat wasyarikhum, ya, dan yang kelima adalah waidhum. Nah, kelima hal ini bukanlah dalam bentuk perintah yang hakiki, tapi sebenarnya adalah bentuk daripada menjelaskan bahwa setan itu sekalipun dia memiliki kemampuan yang luar biasa untuk menggoda manusia, tapi dia tidak akan mampu sampai kepada menggoda manusia secara keseluruhan. Artinya tetap saja ada dakwah-dakwah yang akan memenangi pertarungan melawan setan itu. Yang kedua, bahwa inilah jalan-jalan setan dalam menggoda kita. Boleh dari harta, boleh dari anak, ya, bisa juga dengan tadi bisikan setan. Nah, oleh karena itu marilah kita jaga pintu-pintu masuk setan ini agar tidak sampai menggoda dan menghancurkan kita dengan menjerumuskan kita kepada jurang-jurang dosa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya Ardiansah bersama Ustaz Fajrul. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.